Allah membangunkan kita untuk menegakkan di antara kita diberi kesempatan untuk sholat malam, witir, ditambah 2 rakaat sebelum subuh yang kata Nabi khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Selanjutnya sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kembali Allah memberi nikmat kepada kita berada dalam majlis ini. Nikmat ini betul-betul merupakan rentetan nikmat, rentetan anugerah kemuliaan yang teramat besar dari Ar-Rahman yang Maha merahmati, dari Ar-Rahim kepada hamba-hamba. Mari jemaah, kita jujur menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada-Nya. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan dalam tulisan beliau, aslul khair wasyar kulluha fit tafakkur. Asal sumber kebaikan dan kejahatan seluruhnya ada pada berfikir. Melalui fikiran yang terus menerus akan membentuk keinginan. Kita memikirkan sesuatu berulang, berulang, akan terbentuk keinginan. Keinginan yang semakin kuat karena fikiran yang semakin hebat terhadap hal itu akan melahirkan kekuatan untuk melaksanakannya. Sehingga kapan bertemu kesempatan, maka terjadilah perbuatan itu. Kalau fikirannya benar, perbuatan yang lahir kebenaran. Kalau fikirannya kejahatan, maka yang lahir adalah kejahatan. Ini dipahami oleh setiap orang yang berakal. Fikiran adalah kekuatan yang harus kita isi, kita penuhi dengan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Sebab dari sinilah lahir perbuatan kita yang didasari oleh keinginan kita. Dari sinilah terbentuk sifat-sifat perbuatan yang terus berulang, berulang, berulang, akan melahirkan sifat. Dan kalau sudah terbentuk sifat, kalau kebaikan, maka itulah maksud dari agama ini. Kalau kejahatan, maka kata Ibnu Qayyim, menggeser gunung dari tempatnya, menggeser gunung dari tempatnya akan lebih mudah daripada memperbaiki kejelekan yang sudah menjadi sifat. Coba baca Al-Quran, hadith-hadith Nabi, maka kita akan menjumpai setiap keutamaan besar, kebaikan besar pahala besar, janji hebat, kedudukan yang tertinggi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu diperuntukkan untuk orang yang memiliki sifat inna lil muttaqina mafaza, kemudian diurai, sungguh untuk muttaqin, orang yang takwa sudah jadi sifat. Ini kata sifat ya. Hudallil muttaqin, petunjuk bagi muttaqin. Siapa muttaqin? Allah jelaskan sifat-sifatnya dan jelaskan keutamaannya. Muttaqin, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata sifat. Jangan kalian meninggal kecuali kalian hanya sebagai muslimun. Dalam surah Al-Mu'minun, ketika Allah menjelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh betul-betul beruntung siapa? Al-Mu'minun, yang iman itu sudah menjadi sifat. Lissa'imi, hadith Nabi, farhatan, li untuk as-sa'im, orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kebahagiaan besar. Sa'im, orang yang puasa sudah menjadi sifat. Ayat apapun yang kita melihat, membaca, penjelasan anugerah yang sangat hebat, besar, luar biasa, pasti diperuntukkan orang-orang kepada mereka-mereka yang telah memiliki sifat itu. Bukan sekedar salat, bukan sekedar berpuasa, tidak sekedar bersedekah, tidak sekedar salat, tidak sekedar haji, tidak sekedar melakukan amalan, tetapi mereka yang telah menjadikan amalan itu sebagai sifat. Semuanya itu berfungsi apa? Bersumber dari fikiran. Kalau kita memahami hal ini, maka kita mengetahui rahasia besar untuk memperbaiki diri. Perbaikan melalui dua cara. Perbaikan harus melewati dua jalan, dua hal. Yang pertama, perbaikan dalam bentuk membentuk karakter-karakter baik. Di sini akan baik, sebab yang dibentuk kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Perbaikan yang kedua, penjagaan apa yang telah dibentuk itu. Penyelamatan dari bahaya, pembersihan dari bahaya. Karena itulah semua manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka diutus di atas dua tugas utama ini. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Para rasul diutus mubasysyirin, sebagai pemberi kabar gembira, dan sekaligus mundirin, memberi peringatan. Mereka tidak hanya sekedar mengajar sholat, tetapi mengajarkan pula hal-hal yang bisa merusak, membahayakan sholat, supaya kita hindari. Tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana beriman, tapi mereka menekankan pula, mengajarkan pula, supaya kita menjauhi hal-hal yang bisa merusak iman, bahkan menggugurkan iman. Mereka tidak hanya mengajarkan bagaimana ikhlas bertauhid, tetapi mereka mengajarkan pula apa itu syirik, apa hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Perbaikan harus dari dua jalur ini, yang semuanya harus berawal dari fikiran. Lahir keinginan, terbentuk sampai terwujud dalam perbuatan. Fikirannya, iya, dari dua sisi ini pula, isi dengan fikiran-fikiran baik. Iman, bagaimana beriman kepada Allah? Apa makna beriman kepada Allah? Diisi, mengenal nama-nama, sifatnya, kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Isi fikiran kita dengan itu. Sebab ini akan membentuk keinginan yang semakin kuat untuk mencintai Allah, membesarkannya, mengagungkannya, takut kepada-Nya. Yang akan melahirkan ibadah-ibadah besar, penghambaan-penghambaan hebat yang betul-betul didasari oleh jiwa. Sebab keinginan telah terbentuk melalui fikiran demi fikiran. Tetapi harus diisi pula dengan hal-hal yang tidak benar. Dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tahu, oh, ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Tidak boleh meyakini ini seperti ini kepada Allah. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh meyakini, tidak boleh mengatakan hal-hal seperti ini sehubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh syirik, tidak boleh mendoakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Terus diisi pula dengan ilmu-ilmu ini sehingga lahir apa? Lahir keinginan dalam bentuk menjauhi, membenci. Kalau yang tadi mencintai, dari hal yang membenci tadi lahir apa? Lahir perbuatan dalam bentuk meninggalkan. Dengan demikian akan terbentuk sifat melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Itulah hakikat takwa. Manusia secara tabiat penciptaannya sudah dicipta untuk mengarah ke sini. Nabi bersabda, "Asdaqul asma" dalam sebuah hadis yang dikuatkan oleh sebagian ulama, "Asdaqul asma Harith wa Hammam." Nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Kenapa? Kenapa ini nama yang paling jujur? Sebab siapapun manusia yang sadar bernama dengan nama ini pasti cocok dengan keberadaan dia. Nama ini tidak pernah lepas, pasti cocok dengan orangnya. Makanya dikatakan nama yang paling jujur. Harith, orang yang berbuat. Hammam, orang yang berkeinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Dan siapapun manusia yang mempunyai nama ini pasti cocok dengan, sebab manusia itu punya keinginan. Manusia berbuat, melakukan sesuatu. Ini manusia, selama dia sadar pasti dia Harith, Hammam. Cermati perkara ini, sebab ini perkara yang sangat mendasar untuk melakukan perbaikan, membentuk diri. Bahkan apa? Sukses terbesar yang bisa dicapai oleh seseorang dalam semua usahanya, usaha dunia, usaha agama, di masjid, di luar masjid, untuk dunianya, alam barzakh, akhiratnya, tidak akan bisa dicapai kecuali harus melalui metode ini. Boleh dikatakan sepakat pengusaha-pengusaha sukses bahwa kekuatan mereka ada pada kekuatan fikiran mereka. Mereka terus berfikir sehubungan dengan kerja mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Semua fikiran yang dia masukkan ke dalam dirinya, fikirannya, hanya yang berhubungan dengan usahanya. Sebab itulah keberadaan dia. Sehingga apa? Pikirannya terus berkembang, berkembang. Semakin menghebat, lahir perbuatan-perbuatan sehubungan dengan pekerjaannya. Kaum muslimin dan muslimat, solat kita mau menjadi solat yang terhebat, penuhi terus pikiran kita tentang solat. Ayat-ayat, hadith-hadith tentang solat dipenuhi terus. Kalau kita terapkan metode itu, maka waktu kita hidup di muka bumi tidak akan cukup. Sebab ilmu tentang solat tiada habisnya. Tapi berusaha daripada tinggal dia. Nanti terfikir solat ketika azan saja. Tidak pernah melakukan perbaikan lebih dalam, memperhebat nilai-nilai solat. Kita semuanya tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini Allah yang mensyariatkan solat, yang mencipta manusia, yang menegaskan solat sungguh kata Allah mencegah dari perbuatan fahsya, pakai alif lam, yang menunjukkan segala jenis kekejian, wal munkar, pakai alif lam, yang memasukkan segala jenis kemungkaran. Solat pasti mampu mencegahnya. Solat kita bisa seperti itu. Kalau tidak, berarti ada apa-apa dalam solat. Mau hebat solatnya? Mulai dari penuhi ilmu kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan solat. Dipenuhi terus, diperhebat, ditambah, diperdalam. Tidak akan ada habis membahas Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini tidak akan ada habis membahas kebesaran Allah, kebesaran zat-Nya, namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, yang kauni, yang syar'i, perbuatannya, seluruh. Tidak akan ada habis. Coba isi pikiran terus dengan hal-hal yang baik, maka akan terbentuk kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Kenapa ada yang malas solat? Pikirannya jauh tentang keutamaan solat, kebaikan solat, kewajiban solat, hal-hal yang merupakan pendorong, pengharus solat. Kenapa semangat dalam kerja sementara malas solat? Saat pikirannya dipenuhi dengan pekerjaannya saja. Harus ini. Sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau kita memahami hal ini, kita bisa menentukan kemana arah kehidupan kita. Kita yang menentukan. Mau menjadi orang baik, kita memulainya dengan pikiran kita. Mau menjadi orang jahat, kita pula yang memulainya dengan pikiran kita. Mau berhenti dari kejahatan, mudah. Caranya, putus dari pikiran. Muncul dalam pikiran kita, putus. Jangan pikirkan hal itu. Itu cara yang terbaik, termudah, paling praktis untuk menyelamatkan diri dari kejahatan. Semenjak dia masih berupa pikiran, putus. Dan isi dengan kebaikan-kebaikan. Pikiran-pikiran baik. Akan sangat repot kita kalau kita baru mau sadar untuk memperbaiki diri setelah kejahatan itu sudah menjadi sifat kita. Payah betul. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memikirkan sesuatu, maka kita akan menginginkannya. Dan setiap manusia mempunyai puncak keinginan Benar? Benar tidak? Ada yang paling dia inginkan, yang paling dia cintai, yang paling dia takuti kalau dia tidak dapat, yang paling dia harapkan. Pasti ada. Kalau tidak ada, berarti tidak ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti dia tidak berpikir. Kalau tidak berpikir, orang gila atau mati. Orang gila atau mayat. Sekarang, ketahuilah, yang menjadi puncak harapan kita, yang kita cintai, itulah yang dimaksud dengan kata ilah. Ilah dalam bahasa Quran dan hadis. Cermati. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang diibadati, yang diserahkan padanya ibadah, yang kepadanya puncak cinta, puncak harapan, takut, illallah, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilah. Jadi waspadai, ketika yang menjadi puncak harapan kita selain Allah, maka pasti kita musyrik. Ini metode yang memahami kesyirikan yang sangat praktis. Kalau kita sholat menyembah Allah karena dia yang kita sembah, tetapi Allah belum menjadi yang paling kita cintai, maka kita belum muslim. Perhatikan, belum muslim. Walaupun sholat, belum muslim. Sebab nanti muslim kalau la ilaha illallah, tidak ada ilah yang menjadi puncak harapan, puncak cinta, yang paling ditakuti kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba cermati jamaah, berfikirlah, lihat diri kita, siapa yang paling kita cintai, yang paling kita inginkan kalau selain Allah, maka selamanya kita akan, selamanya kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ini. Mau bahagia, mau sukses, mau tenteram, mau damai dunia alam barzakh akhirat, hanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling kita cintai. Itu puncak kehidupan kita. Mati hidupnya kita untuk dia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Kita ajarkan doa ini kepada anak kita. Qul, sampaikan ya Muhammad. Inna salati, sungguh salatku penghambaan badan. Wa nusuki, sembelihanku penghambaan harta. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Coba lihat, ada yang keluar dari kalimat ini? Tidak ada yang keluar. Semua aktivitas kita dilingkup oleh kalimat ini. Penghambaan badan, penghambaan harta, kemudian hidup dan mati. Untuk apa kita hidup dan mati untuk apa? Lillah, hanya untuk Allah, kepada Allah, milik Allah Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Dipertegas dengan kalimat la syarika lah. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah di situ. Berimbang, ada dua puncak haram, harus hanya satu. Wa bidzalika umirtu, hanya dengan itu saya diperintah. Ini hakikat agama. Wa ana awwalul muslim, dan saya yang pertama-tama menyatakan keislaman. Ini makna Islam, pasrah betul dalam memilih bahwa yang paling dicintai, yang paling diharapkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fikirkan terus kebesaran Allah, kemuliaannya, keagungannya. Saat kita membaca surat Al-Fatihah, saat kita berzikir, bahkan saat kita melihat kehidupan ini, penciptaan. Lihat ciptaan Allah. Lihat bagaimana Allah mengatur alam semesta. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguasai alam semesta. Pada diri kita, pada selain kita, pada alam ini, semuanya adalah ayat-ayat kebesaran dan keagungannya, kemuliaan dan ketinggiannya, yang dengannya kita tidak boleh memilih kecuali hanya memilih dia sebagai satu sunnya puncak maksud kita hidup, maksud kita sholat, maksud seluruh aktivitas kita. Ridha Allah, cintanya Allah, anugerahnya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang puncaknya kita ingin melihat wajahnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tetapi masalah besar kembali kepada jiwa setiap hamba. Kemana hamba senang berfikir, itu disesuaikan dengan kondisi jiwanya. Kalau jiwanya jiwa kotor, maka fikirannya akan mengarah kepada yang kotor. Kalau jiwanya jiwa yang bersih, maka yang bersih, yang baiknya akan dia fikirkan. Kalau jiwanya jiwa yang kerdil, maka fikirannya fikiran kerdil. Kalau jiwanya jiwa-jiwa yang besar, maka fikirannya fikiran-fikiran besar. Kalau jiwanya jiwa yang rendah, maka fikirannya pada hal-hal yang rendah. Kalau jiwanya jiwa-jiwa yang tinggi, maka tujuan dan targetnya adalah perkara-perkara yang tinggi. Qul, Allah menjelaskan rahasia ini dalam firman-Nya. Qul, sampaikan ya Muhammad. Kullun, setiap orang ya'mal, akan berbuat, akan berusaha, ala syakilati, disesuaikan dengan apa yang semisal dengannya. Lalat tidak akan hinggap kecuali pasti pada kotoran. Walaupun kita rawat lalat itu di tempat yang sangat harum, bersih, iya, tercium kotoran pasti ke sana. Sebab memang jiwa lalat ini tabiatnya kesana. Lihat, waspadai keadaan jiwa kita. Jangan sampai dia jiwa-jiwa yang kerdil, perbesar. Jangan sampai dia jiwa-jiwa yang rendah, bersihkan. Jangan sampai dia jiwa-jiwa yang kerdil, perhebat. Jangan sampai dia jiwa-jiwa yang kotor, bersihkan. Harus lakukan upaya, perhebat jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Sungguh betul-betul celaka mereka yang mengotori jiwanya. Dan pembersihan jiwa juga sangat berhubungan dengan fikiran. Kita ingin berupaya untuk melakukan pembersihannya, isi dengan fikiran-fikiran yang baik, yang merupakan lawan dari hal-hal yang mengotori. Kalau misalnya pikiran kita mengambil barangnya orang, ini muncul terus mengambil barangnya sampai terbentuk perbuatan untuk menghindarkan diri dari hal ini, fikirkan lawannya, hebatnya sedekah, haramnya kezaliman, mulianya membantu, menyijikkannya justru menghilangkan hartanya orang. Mulianya memenuhi hak, dan bahayanya meninggalkan, menelantarkan hak. Dipenuhi pikiran dia, ini akan menggeser pikiran-pikirannya. Ingat jamaah, apapun yang akan kita lakukan hari ini, esok dan seterusnya, bahkan apa yang telah lewat, kita sendiri yang memulainya dari pikiran kita. Allah berfirman menegaskan hal ini, liman syaa minkum ayyastaqim, siapa yang mau di antara kalian maka dia akan istiqamah. Allah kembalikan kepada kemauan kita yang bersumber dari pikiran kita. Siapa yang mau, dia akan istiqamah. Kenapa kita bisa sampai di masjid ini? Kenapa? Kita ini Kenapa ada keinginan itu? Terbentuk. Sejak kecil dibentuk pikiran. Baiknya sholat, ininya sholat. Setiap kita membaca, kita kumpul pikiran itu. Sadar atau tidak sadar, bacaan kita, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, itu terbentuk dalam kekuatan keinginan kita. Siapa yang ingin, pasti akan istiqamah. Tapi kalau tidak ingin, tidak akan bisa. Kalau kita telah pahami hal ini, maka yang terakhir, lanjutkan ayatnya. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Ini kunci, memperbaiki diri, membentuk diri, melakukan yang terbaik. Bentuk keinginan yang diawali dari pikiran-pikiran yang baik. Siapa yang mau dia akan istiqamah. Lanjutkan. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan, harus kalian yakini, itu tidak lain karena Allah, Rabb alam semesta, menginginkannya. Kita ingin sholat, kita ingin sholat subuh, kita ingin mendatangi masjid, akhirnya kita sampai di masjid. Tetapi harus kita yakini, kita bisa sampai karena Allah menginginkannya. Kalau kita pahami ini, maka apa? Kita punya kekuatan, kekuatan penjagaan terhadap amalan. Kalau tidak ada yang terakhir ini, maka sehabis sholat yang muncul apa? Hebat betul saya sudah. Yang muncul kesyukuran terhadap diri, pembanggaan terhadap diri. Dan kapan muncul pembanggaan, takabur? Habis lagi itu amalan, gugur lagi itu amalan. Capek-capeknya kita menginginkannya, mengupayakannya, melaksanakannya, tapi kemudian muncul ketakaburan, habis semuanya. Tutup pintu ketakaburan dengan wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki, harus kalian yakini, semua itu karena Allah, Rabb alam semesta yang menghendakinya. Sehingga apapun yang berhasil telah kita lakukan, kesyukuran hanya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat yang merupakan awal penciptaan alam semesta dan sekaligus merupakan akhir ucapan penghuni surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalimat melingkup alam ini. Hiduplah di atas ini, yang merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Terus menerus, awalnya, pertengahannya, dan akhirnya pujian dan pembesaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah, kita terus memperbaiki diri. Memulai dengan memulai yang lebih hebat. Kita sudah memulai, tapi perlu memulai dengan lebih hebat. Berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an kita lepas kebaikan dan keutamaannya sebab hanya sekedar bacaan tanpa memikirkan maknanya. Berapa banyak gerakan-gerakan kebaikan yang Allah tuntunkan dalam Quran dan Sunnah, amalan-amalan, lepas makna dan jiwanya, kehebatan dan ketinggiannya, kedalaman dan keluar biasaannya, karena kita jauh dari memikirkannya. Berapa banyak nama-nama dan sifat Allah kita belum cermati lebih dalam dalam Quran dan Sunnah sebab kita tidak memikirkannya lebih dalam. Fikirkan yang baik, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kemudian jauhkan diri kita dari hal-hal yang merusak hal-hal itu. Semoga bermanfaat dan semoga hidup kita lebih baik untuk hari-hari selanjutnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebaikan Islam, kemuliaan Islam, kejayaan dan kehebatan Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.